Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwani fi din azzaqumullah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di pagi yang begitu cerah ini, setelah beberapa hari sebelumnya kita alhamdulillah mendapatkan banjir di mana-mana ya. Termasuk di tempat sebagai kita tanggul itu lepas itu ucul, istilahnya ucul, nggak kuat itunya. Akhirnya yang sedang tidur pun atau yang sedang santai-santai pun terkagetkan oleh luapan air yang begitu cepat sekali. Jadi kalau banjir di komplek biasa mungkin hanya kita tahu air mau masuk sedikit-sedikit. Tapi kalau yang terjadi di Jati Asih ya, di Villa Nusa Indah itu seperti kecil ya, tsunami kecil lah. Istilahnya cepat sekali airnya, sehingga sulit untuk menyelamatkan barang-barang yang penting. Ala kulli hal, kita syukur dan mengambil hikmah dari semua apa yang ya Allah timpakan kepada kita semua. Hikmahnya ngungsi ya. Hikmahnya ngungsi. Baik. Kita sebelumnya saya mohon maaf tidak hadir karena mungkin uzur ya, masih kurang sehat sebenarnya. Namun insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab ini. Kita akan bacakan faslun wa salatul idain, betul? Insyaallah ya. Yang akan kita bahas sekarang sholat dua hari raya. Jadi pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan sholat dua hari raya. Qala rahimahullahu ta'ala wa sholatul idain, dan sholat idain dua hari raya sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah. Wahia salat itu rak'atani, berjumlah dua rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, pada rakaat pertama bertakbir tujuh kali. Siwa takbiratul ihram, di luar takbiratul ihram. Wa fi tsaniyah khamsan, dan pada rakaat yang kedua khamsan, 5 kali siwa takbiratil qiyam, di luar takbir untuk berdiri. Wa yakhthubu ba'daha khutbatain, wa yakhthubu ba'daha khutbatain, dan setelahnya berkhutbah dengan 2 kali khutbah. 6. Ini yang akan kita pelajari. Id, salatul Id. Mengapa dinamakan salat hari raya itu sebagai salat Id? Dikarenakan li'annahu ya'udu fis sinin. Dikarenakan salat ini berulang ya setiap tahunnya. Id, au li'annahu ya'udu surur bi'audihi, atau ketika disyariatkan sholat Id ya, adanya rasa kegembiraan. Jadi dikarenakan ya'udu surur ya, berulangnya kegembiraan ya, disebabkan adanya sholat Id itu. Aw li kathrati awa'idillah, atau dikarenakan kathrati awa'idillah, banyaknya keutamaan yang Allah berikan pada salat tersebut. Nah, dan salat Id ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli di sini salatlah, kemudian apa, berkurbanlah. Salat di sini adalah salat Id. Salat di sini adalah salat Id yang dilakukan sebelum kurban, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassir. Salat Id disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan salat yang beliau lakukan, atau Id yang beliau lakukan pertama kali, adalah Idul Fitri. Dan di situ pula lah ya diwajibkan zakat fitrah. Nah. Apa hukum salat Id? Tadi beliau mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Jadi al-mu'tamad 'inda Syafi'iyah bahwa salat Id hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan sekali. Meninggalkannya makruh. Meninggalkan salat Id makruh. Sebagian ulama menyatakan salat Id hukumnya fardu kifayah. Kalau fardu kifayah wajib ditegakkan, seandainya tidak ada yang menegakkan semua berdosa. Kalau sunnah muakkadah, tidak ada yang sholat Id pun dalam satu kampung itu tidak mengapa. Itu sunnah muakkadah, tapi ditekankan untuk dilakukan. Sebagian yang lain menyatakan salat Id itu hukumnya apa? Wajib ain. Ya, fardu ain, diwajibkan dan dibebankan kepada setiap individu. Kita katakan sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapatnya al-mu'tamad, ya, pendapat dari madhab Syafi'i. Kalau yang wajib ain ini dari madhab siapa? Kita dari artikel yang kita baca atau dari pendapat siapa? Nah, dari Ustadz Fulan bilang wajib ain. Hati-hati kita, ya, hati-hati kita mengecap orang berbuat taklid. Ternyata tanpa sadar kita terjatuh ke dalam taklid, ya. Ini kadang-kadang kita ini muqallidun. Perlu kita perbaiki pola pikir kita bahwa masalah fikih ini masalah yang begitu luas sekali, sehingga memerlukan pola pikir yang benar di dalam kita mempelajari fikih. Artinya, jangan ada klaim kebenaran kepada satu kelompok, kemudian kita mencap kelompok yang lain salah dalam konteks kita belajar fikih. Dalam konteks kita belajar fikih. Berbeda halnya dengan kajian-kajian, ya, yang bersifat teologis, teologi. Apa itu teologi? Akidah, ya, gayanya teologi kan. Yang bersifat akidah tentunya cakupan toleransinya lebih sempit dibandingkan dengan cakupan toleransi ketika kita mengkaji fikih. Sehingga dalam mengkaji fikih jangan ada kita langsung menerima satu pendapat kemudian mengecap pendapat yang lain itu salah. Walaupun ternyata di lapangan, ya, klaim kebenaran dalam ilmu fikih itu memberikan dampak yang tidak bagus di sebagian besar kaum muslimin. Oleh karena itu banyak dari kalangan kaum muslimin Asy-Syafi'i enggak mau menjadi makmum dengan orang yang bermadzhab Hanafi. Orang yang Hanafi tidak mau menjadi makmum dengan orang yang Hambali. Ini sedikit pun tidak pernah diajarkan oleh muassisul madhab, ya, oleh a'immatul arba'ah itu tidak pernah mengajarkan seperti itu, dan para ulama-ulama yang mengikuti model imam yang empat itu pun tidak mengharuskan atau tidak mengajarkan fanatik sampai seperti itu. Tidak pernah diajarkan, ya. Sehingga apalagi sekarang saya mendengar selentingan dan mungkin melihat juga tulisannya, kalau tidak nyoblos PKB itu masuk waliyadzubillah, masuk neraka. Ini kan jelas pembodohan yang amat sangat nyata. Enggak nyoblos PKB masuk neraka antum. Ngeri kan kita? Ya, pembodohan. Jadi surga itu, ya, sudah penuh kaplingnya. Ya, antum mau tipe yang berapa di situ? Kapling sudah penuh. Syaratnya harus nyoblos PKB. Kalau enggak nyoblos PKB, tiket enggak bisa dapat untuk masuk surga. Ini kan dampak, ya. Dampak sebenarnya dampak dari klaim kebenaran. Ya. Nah, dalam konteks ilmu fikih ini hendaknya harus dibuang jauh-jauh. Mengapa? Dikarenakan al-amru fil fiqh awsa. Perkara yang ada dalam ilmu fikih itu begitu luas. Satu masalah bisa ada sekian pendapat. Hatta yang dipelajari di berbagai tempat dari pengajian-pengajian Ahlussunnah wal Jamaah, pengajian-pengajian As-Salafiyun, ya, itu jangan langsung kita lantas menerima seperti itu. Artinya apa? Ada tanggung jawab pada diri sendiri bahwa saya harus bisa mengembangkan diri. Ini yang penting, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita, memotivasi diri kita untuk berkembang. Setiap kita, dan ini semua tanggung jawab kita. Tidak ada akar, gimana? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Artinya, saya enggak bisa bahasa Arab, buku-buku yang lain banyak kan. Saya tidak bisa membaca, lewat audio juga bisa. Saya enggak bisa ngedengar. Apa ya? Baca bisa kan? Gitu. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan diri kita, lakukan. Nah, salat Id. Apa hukum salat Id? Pasti kita akan menjawab apa? Wajib. Wajib. Wajib ain. Siapa yang berpendapat wajib ain? Soalnya Rasul menyuruh semuanya keluar. Ya saya tanya, siapa yang berpendapat wajib ain? Bukan mengapa wajib ain. Kan begitu. Harus paham pertanyaan. Siapa yang berpendapat wajib ain? Ya. Di majalah itu ada baca. Ya siapa yang berpendapat wajib ain? Syekh Albani. Kemudian Syekh. Disebutkan baru mulai ya. Yang mungkin baca Syekh Albani Syekh. Nah ini yang para masyayikh pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Hatta Syekh Albani pun tidak pernah mengajarkan ketika kita menjawab apa hukumnya ini wajib, apa, kenapa, siapa yang berpendapat wajib, Syekh Fulan mengatakan wajib. Syekh Albani pun tidak pernah mengajarkan seperti itu. Hati-hati. Kan kita sering seperti itu. Naam, mimba bil ihtiram kepada para ulama. Tetapi dalam konteks seorang yang dalam konteks dia ingin mengembangkan diri, hendaknya dia merujuk kepada ya ulama yang memang mujtahid mustaqil, yang memang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Seperti Imam Syafi'i. Nah, ulama salaf. Hatta Syekh Albani pun ketika ditanya siapa yang berpendapat ini sebagai perkara yang wajib, beliau akan menjawab, ini adalah pendapat ulama Hanafiyah. Karena memang dalam masalah fikih seperti itu. Ma'ruf. Ya. Ma'ruf dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih itu ketika kita bicara fikih, kita merujuk kepada imam empat madhab. Sah? Dalam konteks fikih Syafi'i, kita merujuk kepada metode atau imam Syafi'i dan ulama-ulama yang mengikuti model imam Syafi'i. Makanya dalam majlis dari awal sampai akhir berapa kali saya nyebut ulama sekarang? Terhitung dengan jari. Ingin mengajarkan kepada kita semua bahwa kalau kita memang benar-benar sebagai seorang salafi, ayo kita mengikuti para ulama salaf. Ulama kita pun mengajak seperti itu. Syekh Albani, ya, Syekh Ibn Uthaymin, kemudian juga Syekh Rabi, kemudian para ulama masyayikh yang sekarang pun mengajak seperti itu. Ketika ditanya, jangan menjawab, Ustaz Fulan bilang seperti ini kok. Wah, kata Ustaz Fulan gini. Kata Ustaz ini gini. Nah, apa bedanya kita dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang, kenapa kamu mulu dan Habib saya bilang gini? Apa bedanya? Ya. Maka dalam konteks seperti ini hendaknya kita berusaha untuk apa? Merujuk kepada ulama salaf. Nah, yang mengatakan salat Id itu wajib adalah ulama madhab Hanafiyah. Atau madhab Hanafi ini mengatakan wajib ain. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini mengatakan fardu kifayah. Jadi masalahnya adalah ya interpretasi terhadap beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat yang menerangkan tentang salat Id. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Ketika seorang badui bertanya tentang kewajiban apa saja yang harus aku lakukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fi kulli yaumin wa laila. Salat lima waktu sehari semalam. Kemudian bertanya lagi, hal alayya ghairuha? Apakah ada? Apakah ada selain itu, selain yang lima waktu itu? La, kata Nabi, illa an tatawwu. Tidak, kecuali salat-salat tatawwu. Salat-salat sunnah. Di sinilah menunjukkan kalau salat Id ini di luar dari salat lima waktu. Ini menunjukkan kalau salat Id hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Nah, dan disyariatkan melakukan salat Id secara berjamaah. Dan semuanya disyariatkan melakukan dalam kondisi apapun. Apakah dia dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Apakah dia seorang merdeka maupun seorang budak, ya. Wanita pun, ya. Wanita pun disyariatkan untuk keluar rumah, ya, keluar rumah untuk ikut salat Id. Padahal salat Id itu atau salat wanita itu nah, dilakukan di rumahnya, ya, salat wanita itu, ya. Tetapi dalam hal ini diperintahkan keluar rumah untuk bersama-sama salat Id. Ini sebenarnya yang menjadi alasan bagi madhab Hanafi, ya, bagi madhab Hanafi menunjukkan kalau ini adalah perkara yang wajib. Namun madhab Syafi'i mengatakan kalau wanita tersebut, kalau wanita tersebut keluar, dia berhias, kemudian ya membuka perhiasannya, artinya tidak berhijab dengan hijab yang baik, memakai wangi-wangian dan membuat fitnah, maka tidak boleh dia keluar rumah. Ya. Dikatakan di sini yaqrahu lisyabah. Ya, dibenci bagi wanita muda. Ya. Untuk ya jika keluarnya seperti itu untuk hadir untuk kepada salat Id. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Law ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahdatsa an-nisa" dalam riwayat Bukhari, "lamana'ahunna al-masajid." Seandainya Rasul melihat apa yang dilakukan oleh wanita sekarang, itu Aisyah yang bilang, ya. Zaman kapan itu? Nah, niscaya beliau akan melarang mereka untuk masuk masjid atau untuk apa? Untuk keluar rumah sholat di masjid. Ini larangannya memang cukup keras ya. Jika wanita tersebut keluar rumah tanpa pakaian yang benar. Dan kenyataannya seperti yang kita lihat ya, sholat Id wanita-wanita memakai pakaian-pakaian yang Allah musta'an di luar ketentuan syariat. Ini justru bukan barokah tetapi fitnah yang didapatkan. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh wanita, mungkin kalau ada pertanyaan, loh, Nabi menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para wanita dan siapa? Anak-anak keluar. Antum sekarang bilang, bukan antum ya, ulama mazhab Syafi'i makruh. Dalam kondisi seperti itu Rasul suruh keluar. Iya, betul. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh keluar karena yang keluar itu adalah para sahabiyah. Sahih. Yang mereka la yubdina zinatahunna. Mereka tidak memperlihatkan zinah mereka, perhiasan mereka. Wa yaghdhudna min absarihinna, dan mereka menundukkan pandangan mereka. Begitu pula yang keluar dari kalangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki. Siapa? Abu Jahal? Bukan. Ya. Mereka adalah as-sahabah khairul qurun. Yang mereka yaghdhuna min absarihim. Yang mereka menundukkan pandangan, yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sekarang yang keluar siapa? Yang satu memperlihatkan apa? Perhiasannya bersolek dan yang lain, ya. Yang satu lagi dari kalangan laki-laki yang merasa rugi. Kan begitu. Ya. Yang sulit untuk apa? Sulit untuk menjaga diri, ya, menjaga pandangannya dari hal-hal tersebut. Maka wallahu alam bisawab, jika memang keadaannya, maka yang rajih dalam hal ini wanita makruh kalau seperti itu keluar pergi salat Id. Dan memang kalau begitu justru menguatkan pendapat kalau salat Id itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya silakan, ini kan sekedar kita sharing. Silakan antum mau. Ustaz Imam bilang sunnah muakkadah. Pusing anak pulang setiap pengajian Ustaz Imam. Naam. Dan disyariatkan di mana? Iya, di lapangan. Mana yang lebih afdal, lapangan atau masjid? Hah? Lapangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di lapangan. Di situ sudah ada masjid, ya kan? Sudah ada masjid, ya. Sudah ada Masjid Nabawi, tapi beliau tetap salat selama enggak apa di musala. Iya, jika dalam keadaan yang pertama. Jika dalam keadaan hujan. Ya. Maka tentunya di dalam masjid lebih utama. Ini yang pertama. Yang kedua, jika masjid bisa menampung kaum muslimin, masjid besar bisa masuk semua kaum muslimin, lebih utama di mana? Di lapangan atau di masjid? Nah, al-madhab dalam hal ini madhab Syafi'i di masjid lebih utama. Kenapa? Karena sholat itu asalnya di mana? Di masjid. Mengapa Rasulullah SAW sholat di lapangan terus? Masjidnya tidak bisa menampung kaum muslimin secara keseluruhan. Makanya di Masjidil Haram, ya, itu mereka sholatnya di dalam masjid. Mau di mana lagi di situ? Nah, di Jakarta sholat di Istiqlal, sah? Sholat di Istiqlal. Lebih utama di Istiqlal atau lebih utama di jalanannya itu, di lapang banteng itu, ya, yang buat macet dan buat ya sampah dan yang lain. Tentunya lebih utama di mana? Di masjid, dikarenakan masjid bisa menampung. Seperti itu. Dan ini yang difatwakan oleh madhab Asy-Syafi'i, bahwa sholat ya di masjid itu lebih utama dari lapangan. Bukan kita mengajak sunnahnya Nabi itu di lapangan, tidak. Tetapi kita harus apa? Mengerti mengapa Rasulullah SAW seperti itu. Afala ta'qilun? Afala tatadabbarun? Berapa ayat kita baca seperti itu? Kenapa engkau tidak berpikir? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Bahwa setiap hukum yang dikeluarkan itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Mengapa seperti ini? Mengapa seperti itu? Dan inilah tugas ya kita, atau fungsinya kita mempelajari apa? Ilmu ilal. Ilmu ilal ini bukan terbatas kepada ilalul hadis ya, penyakit-penyakit hadis atau yang lainnya ya, yang kaitan dengan sanad hadis, tapi juga ya ilmu ilal ini kaitannya erat juga tentang sebab ya adanya hukum, sebab diwajibkannya, sebab disunnahkannya, sebab mengapa Rasul seperti ini. Dan inilah tugasnya para ulama ya, para ulama yang mencoba mengurai apa, mengapa gitu ya, dan sebab dari adanya hukum tersebut. Makanya ikhwan fillah azakumullah, jika kita melihat jumlah muhaddis dengan jumlah fuqaha lebih banyak mana? Jumlah muhaddis dengan jumlah fuqaha jauh lebih banyak muhaddis, jauh lebih banyak ahlul hadis yang berbicara tentang riwayat sanad. Tetapi jika kita mencari fuqaha, para faqih yang memahami hadis, mencoba memahami hadis, sedikit sekali. Bukan kita katakan bahwa ahlul hadis tidak memahami hadis, tidak seperti itu ya. Tetapi muhaddis yang faqih itu amat sangat sedikit ya. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka para muhaddis ya. Ada perawi yang sekedar perawi saja menyampaikan hadis, tapi tidak bisa memahami substansi dari hadis itu. Nah, ya, jadi syariatnya adalah tafsil. Ya, jika memang tidak bisa menampung, maka di lapangan lebih utama. Tapi kalau masjid itu bisa menampung, wallahu alam, di lapangan, maaf, di masjid lebih utama. Waktunya, waktu sholat Id, al-madhab dalam hal ini boleh ketika matahari muncul, min thulu'is syams, sampai menjelang waktu zuhur. Jadi terbentang. Sebagian ulama madhab Hambali mengatakan dimulai waktunya itu ketika matahari sudah sepenggalan tumbak. Ada sedikit perbedaan tentang kapan mulai waktu sholat Id. Makanya di kampung-kampung itu, ya, saya pernah sholat Id cepat sekali. Ya. Fajar syuruk ya, matahari waktu syuruk itu sudah dimulai. Sudah mulai sholat Id. Karena itu boleh menurut madhab Syafi'i. Walaupun setelah kita buka-buka lagi, memang itu boleh, tapi afdal tetap waktu qadra ramhin. Yang lebih utama itu adalah ketika matahari sudah sampai sepenggalan apa? Tombak. Dan ini keluar dari khilaf. Ya, mungkin sepenggalan tombak 1 jam lah setelah syuruk gitu. 1 jam setelah syuruk. Ini waktu yang utama, afdal. Dan boleh menjelang sampai menjelang masuknya waktu waktu zuhur. Nah, kemudian disyariatkan kita dalam pelaksanaan sholatnya, dalam pelaksanaan sholatnya, ya. Kita hendaknya berniat untuk melakukan sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian kita bertakbiratul ihram, ya. Kemudian kita melakukan takbir setelah membaca doa istiftah, ya. Setelah baca doa istiftah, kita melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Apa ada enggak bacaan antara kedua rakaat apa? Maaf. Antara takbir-takbir tersebut? Sebagian mengatakan ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagian. Tapi ternyata tidak ada nas yang sharih. Yang nas yang lugas yang menyatakan adanya takbir tersebut. Yang dijadikan alasan adalah bahwa hal tersebut adalah perkara yang baik, ya, perkara yang baik. Jadi yang rajih tidak ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bertakbir 5 kali, maaf 7 kali dan 5 kali. Kalau tidak takbir, lupa, ya, apakah perlu sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi, dikarenakan takbir yang pertama 7 dan yang kedua 5 kali itu. Itu termasuk min hayatis shalah, bukan abadus shalah, bahkan bukan sunnah sholat. Ya, itu tidak perlu kita sujud sahwi. Kalau kita lupa bilangannya, saya sudah takbir 4 kali atau 5 kali. Ini kaitannya dengan imam sholat, ya, berarti ya. Ya, kaitannya dengan imam sholat, lupa. 5 apa 4 ini. Kalau tambah berarti gimana gitu kan? Maka sama dengan ketika kita lupa jumlah rakaat, rumusnya gimana? Dihitung yang paling sedikit untuk menghilangkan keraguan. Lupa 5 rakaat atau 4 rakaat, pastikanlah kita telah bertakbir 4. Berarti kurang berapa? 3 atau 1 pada rakaat kedua, ya. Jika kita lupa berapa 6 kali takbir atau 7 kali takbir, pastikan kita 6 kali takbir. Seperti itu. Nah, jadi bukan merupakan rukun sekalipun. Ya, apalagi bukan merupakan sunnah apalagi rukun. Jadi tidak mengapa kita lupa dalam takbir. Nah, kemudian bagi seorang imam disunahkan setelah membaca Al-Fatihah dia membaca surah Qaf. Dia membaca surah Qaf dan pada rakaat yang kedua membaca surah Iqtarabatis Sa'ah. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum dzikrun min rabbikum ya faqala al kafiruna in hadza illa syai'un ajiban begitu sampai seterusnya surah Qaf. Ya, sumun iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Ya. Ini disunahkan bikamaliha dengan sempurna. Ya. Ini amat sangat jarang di kita. Amat sangat jarang ya di kita yang membaca surah Qaf dan surah Iqtarabatis Sa'ah. Bisa diprotes sama jamaah. Karena panjang ya, surah Qaf panjang. Surah Iqtarabatis Sa'ah cukup panjang. Tetapi perlu dicoba. Yang sering yaitu yang pertama adalah yang tadi bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, Qaf dan surah Iqtarabatis Sa'ah itu, surah Al-Qamar. Ya. ini surah Subbihisma Rabbikal A'la. Rakaat yang kedua apa? Hal ataka hadithul ghasyiyah. Dan solat ini sebelum khutbah. Berbeda dengan solat Jumat. Solat Jumat itu khutbah dulu, kemudian solat. Ya. Seandainya khutbah baru solat, maka tidak sah solatnya dan khutbahnya pun tidak sah. Jadi alat tertib ya, harus solat dulu, baru kemudian berkhutbah. Dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Wa yukabbir, teruskan ya. Qala rahimahullah. Nah. Wa yukabbir min ghurubi syams lailatul 'id. Dan disunnahkan kita untuk bertakbir dimulai kapan? Ketika matahari terbenam pada malam Id. Ila an yadkhul al-imam fi shalah. Sampai imam siap untuk melakukan takbir. Ya. Wa fil adha خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. Dan pada waktu solat Idul Adha, ya, pada waktu Idul Adha disunahkan setelah solat fardhu, ya, pada waktu subuh. Pada hari Arafah sampai waktu asar pada hari terakhir hari tasyrik. Jadi setelah sholat fardu disunnahkan untuk melakukan takbir. Lafadznya adalah di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Atau dalam sebuah riwayat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun tambahan-tambahan yang dilakukan oleh sebagian qurra, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa lagi? La ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah, ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah tambahan-tambahan yang tidak pernah diajarkan sedikit pun oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, lihat di sini ada sebuah pertanyaan. Bukhari disebut juga imam, demikian Imam Muslim. Nah, sah. Mengapa tidak terdengar bahwa beliau membangun mazhabnya? Punten, mengapa kacamata kena banjir. zahab ataukah membuka pengajaran utamanya masalah fikih? Apakah pernah ada fatwa atau penjelasan lebih tentang sebuah hukum? Naam. Kita harus akui, ikhwan, bahwa para ulama itu punya kecenderungan. Dan ini harus diakui. Jangan ada kita katakan semuanya hebat semua dalam semua perkara. Tidak. Setiap ulama punya kecenderungan masing-masing. Sibawaih, al-imam Sibawaih, kita sering mendengar ulama dalam hal ilmu apa itu? Ilmu lughah. Kita katakan itu ulama. Ya. Kemudian juga Ali ibn al-Madini, ulama dalam bilang apa? Jarah wa ta'dil. Abu Hatim al-Razi, al-imam ibn Abi Hatim, ulama dalam hal jarah wa ta'dil. Hatta Imam Bukhari dan Muslim pun kita katakan beliau, ya, sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Tahzib beliau, bagaimana pujian, ya, terhadap al-imam Bukhari, imamud dunya wa jabalul hifz, kata al-imam Ibn Hajar. Imam Bukhari adalah imamud dunya wa jabalul hifz. Apa? Jabal. Apa jabal? Gunungnya hafalan. Ini pujian tinggi langit oleh al-imam Ibn Hajar. Tetapi tetap beliau punya kecenderungan. Kecenderungan beliau adalah apa? Dalam bidang ilmu? Ilmu hadis. Dalam bidang ilmu? Ilmu hadis. Ya. Nah, al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun sama. Kecenderungannya adalah dalam bidang ilmu? Ilmu fiqih. Dan semua mereka adalah para ulama. Mengapa? Mengapa kok enggak ada fatwa-fatwa dari Imam Bukhari tentang masalah fikih? Demikianlah. Ya, kita mengenal beliau sebagai ulama hadis. Mengapa tidak ada fatwa-fatwa Imam Syafi'i terhadap hadis? Demikianlah kita mengenal beliau menonjol dalam bidang ilmu fikih. Dan semuanya saling bersinergi satu sama lainnya, saling membutuhkan. Hadis butuh kepada fikih, fikih butuh kepada hadis, tidak bisa dipisahkan. Nah, walaupun tetap ada kecenderungan orang untuk belajar, sama dengan antum-antum ketika belajar, saya lebih suka matematik daripada bahasa Indonesia, saya lebih suka IPS daripada semua, walaupun kita mempelajari semua itu, tetapi ada kecenderungan. Dan ini saya kira pun berlaku dalam bidang ilmu agama. Saya kira bukan hal yang aneh, dan hal ini tidak perlu dipertanyakan. Inilah kecenderungan para ulama pun beda. Syekh Al-Albani dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dua-duanya ulama di zaman sekarang, ya. Tentunya kecenderungannya beda. Kita mendengar Syekh Albani sebagai seorang apa? Muhaddis. Kita mendengar Syekh Utsaimin sebagai seorang apa? Faqih. Tapi apakah kita katakan Syekh Albani tidak faqih? Tidak juga. Syekh Albani seorang yang faqih, tetapi kecenderungan beliau dalam bidang ilmu hadis itu lebih menonjol dari faqih. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.